Motivasi Islami. Pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para ulama secara bahasa, yaitu oleh Ibnu Mangdzur rahimahullah, bahwasanya at-tawakkal atau tawakkul maknanya adalah secara bahasa izharul ajzi, yaitu menampakkan kelemahan, wal i'timadu ala ghairi, begitu juga bersandar kepada selain kita. Jadi secara bahasa, makna dari tawakal adalah kita menampakkan kelemahan kita, begitu juga kita bersandar kepada selain kita. Akan tetapi secara istilah bagaimana dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, ini banyak sekali definisi atau ta'arif dari tawakal. Akan tetapi kita sampaikan satu definisi yang cukup komprehensif dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Wa haqiqatu tawakkul, dan hakikat dari ketawakalan, wasitku i'timadu al-qalbi, yaitu apa? Kejujuran di dalam bersandarnya hati ala Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar hati itu bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Inti dari ketawakalan seseorang fi istijlabil masalih, di dalam memperoleh, mengharap segala bentuk kebaikan atau maslahah. Jadi hati kita bersandar sepenuhnya dengan kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak ada ruang hati itu untuk bersandar menampakkan kelemahan kepada yang lain di dalam apa? Di dalam memperoleh, meminta segala bentuk kebaikan. Wadafu al-madhar min umuri dunya wal akhirah kulliha. Begitu juga di dalam menolak segala bentuk keburukan atau madharat dalam perkara dunia maupun perkara-perkara akhirat seluruhnya. Jadi orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala menyandarkan hatinya seluruhnya 100% kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meminta kebaikan dan menolak segala bentuk keburukan, baik dalam perkara dunia maupun perkara akhirat. Waqilatul umur kulliha ilaihi, dan mewakalahkan, menyandarkan segala perkara seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tahqiqul iman bi annahu la yu'ti wa la yumna wa la yadur wa la yanfa siwahu, dan merealisasikan keimanan bahwasanya tidak ada yang bisa memberi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tidak ada yang bisa melarang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tidak ada yang bisa memberikan bahaya kita, walaupun seluruh manusia dan jin berkumpul untuk memberikan madharat atau maslaha, itu tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan bermanfaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat tawakal yang dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga para sahabatnya. Ada unsur tauhid yang mendasari ketawakalan seseorang tersebut. Kemudian para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita membicarakan tentang tawakal ini? Apa sih pentingnya? Di antara para ulama menyebutkan ya, pentingnya pembahasan kita tentang tawakal, terutama kita sebagai seorang muslim yang taat pada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Yang pertama, pentingnya kita membahas tentang tawakal ya, sehingga kita mengambil faedah dari pembahasan tersebut. Inna tawakkul min ajalli sifatil mu'min. Jadi ketawakalan merupakan sifat yang paling mulia, yang paling utama dari sifat-sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepantasnya kita mempunyai karakter, mempunyai akhlak atau sifat dari tawakal ini. Kemudian pentingnya kita membahas tentang tawakal yang kedua adalah bahwasanya inna tawakkul dalilun ala imani sahibihi, bahwasanya ketawakalan itu merupakan bukti atas keberadaan iman bagi pelakunya. Tidak ada orang yang beriman yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tawakal itu bisa jadi kepada Allah, bisa jadi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersandar kepada syaitan, bersandar kepada tagut, bersandar kepada dukun, itu hati yang bertawakal kepada yang batil. Akan tetapi hati seorang mukmin, hati seorang yang beriman, hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sebab musabab, sebab dari satu amalan dia atau pekerjaan dia, itu hanyalah sebagai wasilah. Akan tetapi seluruhnya itu milik Allah Subhanahu wa taala, berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pentingnya kita membahas tentang ketawakalan adalah hajatul muslim ila tadzkir bitawakkul li'ilaji hammi rizq alladzi syughila qulubu katsirun minan nas. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya kebutuhan seorang muslim untuk senantiasa selalu diingatkan tentang tawakal ini adalah sebagai obat, sebagai terapi bagi hati seorang mukmin atau hati seorang manusia yang setiap hari disibukkan hati tersebut dengan perkara-perkara rizki, perkara-perkara bekerja, perkara-perkara bisnis. Ini kalau disibukkan seperti itu, tidak ada unsur ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi humum. Artinya apa? Jadi semacam bumerang dalam hati kita, sedih, kemudian putus asa, kecewa dan lain sebagainya. Obatnya apa? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan hasil yang kita bekerja kecuali Allah Subhanahu wa taala.